Perjuanganmu masih belum berakhir, walau pelukmu tetap bercucuran. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh melambangkan keikhlasan yang mendalam. Teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia. Satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho itu lagi. Buanglah semua keraguan di hati, mentari pagi kan terus menyinari. Deritamu kan datang terus bergulir, kekuatanmu takkan pernah pudar. Semangat juangmu yang tak pernah rapuh melambangkan keikhlasan yang mendalam. Teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia. Darussalam.